وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. يقول ربنا جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما للصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. جماعة yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-106, 107 dan 108 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita akan satu hukum, hukum persaksian syahadah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul mautu hina alwasiyati ithnan dawa adlin minkum. Karena yang namanya kematian, sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ima dalam keadaan mukim atau dalam keadaan safar. Dalam keadaan mukim, tidak kemana-mana, tetap dia di kampung, atau dalam kondisi safar, melakukan perjalanan ke suatu tempat. Maka ketika kematian datang, boleh jadi ada sesuatu yang harus disampaikan berupa wasiat. Wasiat lahu aw alaihi. Wasiat yang merupakan hak dia yang ada pada seseorang, atau hak orang-orang yang ada pada dia yang harus dia wasiatkan bahwa ini milik si fulan, tolong sampaikan, tolong ditunaikan, disampaikan agar supaya jelas sebelum kematiannya. Dan wasiat tetap berlaku selama orang tersebut masih hidup, walaupun tanda-tanda kematiannya sudah sangat jelas. Tanda-tanda kematiannya sudah sangat jelas. Akan tetapi ketika dia mengungkapkannya dengan sadar, maka itu adalah wasiat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainakum idza hadara ahadakumul mautu hinal wasiyati tsnan dzawa adlin minkum. Yang menjadi yang diberi wasiat ini atau yang sebagai saksi atas wasiat, itsnani dzawa adlin minkum, dua orang yang adil. Adil di sini adalah orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, saleh, amin, terpercaya. Dzawa adlin minkum, muslim. Ini yang paling diutamakan. Aw akharani min ghairikum, atau dua orang saksi yang kalian sampaikan kepadanya wasiat kalian menjelang kematian. dua orang saksi min ghairikum, dari orang selain kalian, yakni orang kafir. Barakallahu fikum. Orang kafir bisa dijadikan saksi inda darurah. Inda darurah. Terkhusus ketika dalam perjalanan safar. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut. Kalau kalian melakukan perjalanan, yang namanya perjalanan, ya banyak keterbatasannya. Tapi boleh jadi dalam perjalanan itu dan tidak ada seorang muslim. Yang ada adalah ya orang kafir mungkin. Keterbatasan, mau cari orang yang amanah, muslim, susah dalam perjalanan ini. Diberikan juga faedah oleh para ulama kita bahwa bolehnya melakukan perjalanan dengan orang kafir ketika tidak ada mudarat yang menyertainya. Menjadikan mereka orang kafir ini sebagai saksi atas wasiat ini mabit darurah. Barakallahu fikum. Mabit darurah. Dan dijadikannya mereka saksi ya karena mereka berada bersama dalam perjalanan itu. In antum darabtum fil ard, kalau kalian dalam keadaan perjalanan safar tidak ada saksi ya kecuali orang kafir, maka jadikan saksi. In antum darabtum fil ard fa asabatkum musibatul maut. Kemudian ternyata kalian ditimpa musibah kematian. Berarti kematian adalah musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang mestinya kita ucapkan ketika kita mendengarkan kematian dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diberikan kesabaran sekaligus diberi pahala atas musibah yang menimpa ini. Fa asabatkum musibatul maut. Ketika kalian dalam perjalanan kemudian mati salah seorang di antara kalian, sebelum matinya dia hendak berwasiat, ternyata tidak ada saksi atas wasiat itu kecuali dua orang kafir. Maka boleh mimbabid darurah dijadikan mereka sebagai saksi. Subhanallah. Fa asabatkum musibatul maut. Tahbisunahuma min ba'di sholati fa yuqsimani billahi in irtabtum la nashtari bihi thamana walau kana dha qurba. Biasanya ketika orang menjelang kematiannya dalam safar, tentu dia membawa apa? Bekal. Membawa barang-barang. Menjelang kematiannya dia akan mengatakan, wahai fulan, tolong kalian berdua sebagai saksi. Kalian juga yang saya amanahi, ini wasiat saya. Jadi sampaikan kepada si fulan ini dan ini dan ini. Dan tolong barang-barang saya sampaikan ke keluarga saya. Barakallahu fikum. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan tahbisunahuma min ba'di salati fayuqsimani billahi inirtabtum syahiduna. Inirtabtum. Ketika sekembalinya mereka-mereka dari perjalanan, dari safar, tentu dua orang saksi ini atas wasiat akan mendatangi keluarga si mayit dan menyampaikan wasiat itu sekaligus menyerahkan barang-barang titipan. Di zaman dahulu perjalanan kebanyakannya adalah perjalanan dagang. Orang dagang berpindah dari tempat ke tempat yang lain untuk ngurusi dagangannya. Dan mereka senantiasa membawa serta dagangan itu. Kalau kalian mempercayai mereka sesaat mereka menyerahkan titipan tersebut dan menyampaikan wasiat, kalian percaya, maka selesai urusan. Barakallahu fikum. Tapi ketika kalian ragu, inirtabtum, maka ini yang kalian lakukan, tahbisunahuma min ba'dish shalah. Kalian mencegat keduanya untuk tidak kemana-mana kalian hadirkan, datangkan dia di dekat masjid ketika kaum muslimin melakukan sholat. Sebagian mengatakan ya di sholatnya atau ibadahnya mereka. Tapi sebagian ulama memperkuat bahwa mereka didatangkan, dihadirkan ketika afdalnya ya sholat asar, ba'dish sholat, setelah sholat, untuk diperkuat persaksian mereka. Jadi kalau anda ragu, maka tahan dia dan diperintahkan mereka, dua orang ini kafir ini, untuk bersaksi. Fayuqsimani billahi in irtabtum la nashtari bihi thamana walau kana dha qurba. La nashtari bihi thamana walau kana dha qurba. Agar supaya keduanya bersaksi bahwa ini adalah amanah dan kami telah menunaikan dan kami telah mempersaksikan ini wasiatnya dan ini barang-barangnya si mayit. Kami tidak mau menggantinya dengan barakallahu fikum sesuatu yang berharga murah, tamanan walau kana dha qurba. Barakallahu fikum. Tak menang kali lah, yakni mereka mengkhianati amanah tersebut dengan mengambil sebagian dari harta titipan. Barakallahu fikum. Yang dikatakan na nashtari bihi samana, yakni mengorbankan amanah dengan cara mengambil sebagian dari titipan itu. Dia mengatakan, oh ini titipannya, hartanya, ini barang-barangnya, semuanya sudah itu, padahal sebagiannya sudah diambil. Barakallahu bikum. La nashtari bihi thamana walau kana dha qurba. Wa la naktumu syahadatallahi inna idza la minal athimin. Diperintahkan mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada sesuatu yang kami sembunyi-sembunyikan. Kami bersaksi atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwa inilah wasiat si fulan dan ini barang titipannya si fulan. Baik, kami sudah menunaikannya semuanya. Kalau tidak, maka kami termasuk orang-orang yang berdosa. Baik. Fa in uthira ala annahu mastahaqqa isma. Ini kalau ada ragu, silakan diperintahkan mereka dua orang ini bersaksi. Atau kalian tidak ragu, kelas. Pokoknya mereka sudah menunaikan amanah itu, selesai urusan. Tapi kalau kondisinya ini, fa in uthira ala annahu mastahaqqa isma. Kalau ternyata dua saksi ini, dua orang kafir ini yang menjadi saksi, yang menyampaikan amanah, wasiat, ternyata didapati ada tanda-tanda bahwa mereka khianat. Ada qarinah yang menunjukkan bahwa mereka tidak amanah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa in uthira ala annahu mastahaqqa isma, kalau kedapatan atau ada bukti-bukti bahwa mereka berkhianat dalam masalah ini, wasiat tidak dia sampaikan barakallahu fikum sepenuhnya, demikian juga harta titipan tidak dia tunaikan sepenuhnya, dengan ada karina-karina tanda-tanda bukti-bukti, fa in uthira ala annahu mastahaqqa isma fa akharani yaqumani maqamahuma min alladhina istahaqqa alaihimul awlayan, maka hendaknya ada dua orang dari kerabat si mayit bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwa dua orang ini, dua orang kafir ini telah khianat, telah berdusta, tidak amanah. Fayuksimani billah, maka dia dua orang kerabat si mayit ini yang justru bersumpah bahwa dua orang yang membawa amanah tadi, yang bersumpah tadi, sebenarnya dusta dalam ucapannya dan pengakuannya. Fa akharan yakumani maqamahuma min alladhina istahaqqa alaihimul maulayan fayuksimani billah, dan dua orang ini dari kerabat si mayit bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, la syahadatuna ahaqqu min syahadatihima, bahwa persaksian kami lebih berhak, lebih bagus, lebih benar daripada persaksian dua orang kafir ini. Wa ma tadaina, dan kami tidak melampaui batas dalam masalah ini. Ada bukti-buktinya, ada saksi-saksinya, atau ada karina-karina yang menunjukkan bahwa dua orang saksi pertama ini dari kalangan orang kafir ini tidaklah aman. Wa ma tadaina inna idzal laminal zalimin, dan kami termasuk orang-orang zalim jika sekiranya kami adalah dusta atau sengaja-sengaja membuat masalah ini. Subhanallah. Baik. Maka mereka harus mengembalikan apa yang mereka telah ambil dua orang ini. Dalika alina ayatu bisyahadati ala wajhiha. Demikianlah yang mestinya dilakukan agar supaya mereka mendatangkan persaksian sebagaimana mestinya. Atau mereka khawatir jangan sampai tidak lagi diterima persaksian mereka setelah itu. Jadi kalau kedapatan ketahuan atau diragukan kejujurannya, amanahnya, barakallahu fikum, mereka tidak akan diterima lagi persaksiannya. Maka inilah yang harus dilakukan agar supaya semuanya jujur, barakallahu fikum. Orang kafirnya dan orang mukminnya semuanya jujur dalam masalah-masalah muamalah. Wattaqullaha wasma'u. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di akhir ayat ini, wattaqullaha, dan hendaknya kalian takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jangan kalian berdusta, jangan kalian khianat. Jangan sampai karena sumpah kalian yang kalian sumpahkan, dengan itu kalian mengambil harta orang lain. Wallahi, ini yang kami sampaikan dan tidak ada yang kami kurangi. Wallahi, ini yang kami dapati dari wasiatnya. Subhanallah, padahal tidaklah demikian. Maka jangan, semuanya harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasma'u, dan hendaknya kalian mendengar. Mendengar nasihat ini, mendengar peringatan ini. Wattaqullaha wasma'u, wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi hidayah untuk orang-orang yang fasik, yang tidak mau taat, yang keluar dari ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini babid darurah, ini orang-orang kafir untuk dijadikan saksi. Barakallahu fikum. Atas amanah atau atas wasiat yang diwasiatkan oleh seorang muslim, yang ini kebanyakannya terjadi di kondisi safar karena keterbatasan dan keadaan. Barakallahu fikum. La haula wa quwwata illa billah. Ini faedah yang bisa kita sampaikan. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa tetap memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan kekuatan untuk beramal dengan ilmu. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.